sehat awak kuat yen diombe. Mbak Yu samang mriki kula tumbasi. Monggo-monggo sing paet napa sing legi. Legi wae tambah eseme bakule. Jo sembrono mas dadi gawe. Bisa peko mas wekasane. Tambah malih cabene puyang. Monggo-monggo janji orang dadak nganyang. Nganyang wae wong pengen nyanding bakule. Aja ngono mas raprayoga. Lah wong nyanding lae kok iyo. Rada mriko ta Mas, ampun cedhak ta. Tambah malih jamune kates. Jamu kates wong urip wajib sing bares. Bares wae wong ngesir karo bakule. Jo sembrono mas randrawasi. Selekan tayu ora apa-apa wis to. Jamune beras kencur awak kocur dadi mujur. Mbak Yu tambah malih berase kencur. Beras kencur manis kaya wahanggur. Yen kanggoku sing manis dhewe sliramu. Apa tenan mas ngendi kamu. Tenan Mbak Yu, tenan ora ngapusi. Seru-seru. Tenan kok yuk. Pon gak mas eh? Mbak Yu. Saya somang beri kemelih gak? Kalo tumbasi terus. Lain ini jujulnya mas. Allah pun beri kutip mbak. Pon gak mas gak? Yeah.